Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمنا ورحمكم الله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lihatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwana fillah rahimana rahimakumullah, adalah datangnya para ulama kita, ulama ahlu sunnah wa jamaah, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita sehingga kita bisa mengambil faedah dari mereka insyaallah, min ulumihim wa akhlaqihim, dan juga pada saat itu kita bisa istisyar kepada mereka, bisa memberi meminta nasihat kepada mereka, ya bisa dengan ini semua insyaallah mudah-mudahan menjadi sebab terus datangnya barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi da'wah. Da'wah salafiyah, da'wah al-sunnah, da'wah tauhid. Ini negeri kita, ikhwana fillah rahimana rahimakumullah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, nikmat itu ada tiga. Nikmat yang pertama kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmatun hasilatun ya'lamu bihal abdu. Nikmat yang telah didapat seorang hamba dan dia mengetahuinya. Nikmat hasilatun ya'lamu bihal abdu. Iya. Walhamdulillah tadi kita sebutkan. Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara sekian nikmat Allah adalah kita dikunjungi para ulama yang memberikan bimbingan terus kepada kita. Yang kedua kata Muqayyim rahimahullah ta'ala, nikmat muntawarah merjuah. Nikmat yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh seorang hamba, yang diharap-harap oleh seorang hamba, yarjuha yang dia harap mendapatkannya. Dan yang ketiga kata beliau rahimahullahu ta'ala, ni'matun huwa 'alaiha, nikmat yang sebetulnya dia sedang mendapatkannya, walakin la yushiruha, tapi dia tidak merasa. Iya. Dia tidak merasa sedang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, ayuhal ahibba, saya ingatkan ya bahwasanya mereka para ulama ahlu sunnah wa jamaah, para ulama kita, datangnya mereka kepada kita ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmatun azimah alaina ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, ya, yang perlu kita syukuri. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa idza arada Allah itmama ni'matihi 'alal 'abdi, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyempurnakan nikmatnya tersebut kepada hambanya, arrafahu ni'matah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala arrafahu ni'matah, Allah akan memberitahukan kepada dia sehingga dia merasa, dia tahu bahwasanya itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada Allahu itmama ni'matihi 'alal 'abdi arrafahu ni'matahu wa a'tahu min syukrihi. Dan Allah Subhanahu wa taala kafiq untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaidan hatta la tashruda. Ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah berikan kepada dia bentuk syukur. Diberikan taufik untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, yang merupakan syukur ini merupakan qaid, ikatan. Qaid sebagai ikatan sehingga nikmat tersebut tidak akan lari. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa innaha tashrudu bil ma'siyah. Karena sesungguhnya nikmat itu akan hilang, akan lari dengan sebab perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqayyadu bisyukri, dan akan senantiasa terikat ada pada seseorang dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul billahi rahman rahimakumullah. Ini yang saya kira yang pertama yang saya ingatkan di majelis ini. Hendaknya kita merasa tumbuhkan pada diri kita, iya, daurah yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak orang di negeri-negeri lain menanti-nantikan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan nikmat bisa berguru kepada para ulama, sehingga para ikhwana, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum sempat untuk ikhlas, mereka bisa bertemu dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan banyak lagi faedah yang lain. Dan ini merupakan satu di antara seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, sebagaimana sudah kita sering baca, kata beliau, unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan itu ada tiga. Di awal kitab Qawaidul Arba. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, idza u'tiya syakara. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Wa idza butliya sabara. Dan ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Wa idza adnaba istaghfara. Dan ketika dia berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inun wa sa'ada. Mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi kalau kita ingat perkataan seorang salaf, wal'allahu ayyub as-sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Ya, ayyub as-sikhtiyani atau as-sakhtiyani. Nah, wallah, kalau Syekh Abdul Rahman marai cenderung menguatkan dengan fathah sin. As-sakhtiyani. Adul rahimahullahu ta'ala. Ya, min sa'adatil mar'i, min sa'adatil ahdathi wal'ajam. Kata beliau, di antara bentuk kebahagiaan bagi orang-orang muda dan orang-orang ajam, an yuwaffiqahullahu li'alimin sunni. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia, ya, untuk dibimbing, ya, oleh seorang alim sunni, orang yang berilmu, yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ayolah ikhwah rahiman wa rahimakumullah, duduknya di sini pun saya dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkur nas. Ya, panitia minta agar diberi ta'lim. Di antara bentuk rasa terima kasih saya kepada para panitia, saya mau duduk di sini untuk memberikan apa yang bisa kita baca di majlis ini insyaallah taala. Kita baca kitab Sahih Bukhari sedikit. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, kitabul mazalim. Di dalam nusrah yang lain, kitab mazalim wal ghasab. Al-mazalim ikhwan fillah rahimahun rahimahumullah adalah bentuk jama dari mazlamah, yang merupakan masdar dari zalama yadlimu. Dan zalim itu sudah sering kita bahas, yani wad'un syai' di غير موضعه الشرعي. الظلم ظالم itu adalah wad'u syai', meletakkan sesuatu fi ghairi mawdi'ihi syar'i, di selain tempatnya yang syar'i. Adapun ghasab maknanya adalah akhdhu malil ghair bighairi haq, atau istilah malil ghair bighairi haq, mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa cara yang hak. Nah, kata Syekh Muhammad bin rahimahullahu taala, az-zulmu naw'an. Kata beliau kitab beliau rahimahullahu taala dua. Yang pertama adalah zulmun yata'allaq bihuquqillah, yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbesarnya. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, zulmun yata'allaq bihukuk ibadillah, kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita baca hadis-hadisnya di dalam kitab ini insyaallah taala. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kezaliman yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah itu berkaitan dengan tiga masalah. Iya. Al-a'rad wal amwal. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah kehormatan. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah harta. Kemudian yang ketiga adalah masalah darah. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa qalullahi ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim, yani rafi'i muqni'i ru'usihim, yani mengangkat kepala-kepala mereka. Kata beliau, al-muqni wal-muqmi huwahid. Dalam ayat ini khawna fila rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar jangan sampai kita merasa aman dengan perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan. Karena kezaliman itu adalah haram. Nah, qala Allah ta'ala, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum mahrama fala tadhalamu. Jangan sampai ketika seorang berbuat zalim, dia merasa aman dari akibah, dari akibat dari perbuatan dosanya, perbuatan zalim. Apalagi yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syirik dan sejenisnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sampai engkau mengira Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari apa yang dilakukan orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum yawmin tashkhusu fihi al-absar. Allah menunda. Iya. Sampai datang satu hari yang terbelalak mata-mata mereka. Muhti'in. Lihat di bawah. Wa qala Mujahid, muhti'in ay mudimin nazar, terus menerus memandang. Wa yuqalu musri'in. Dan juga dia menyatakan musri'in, jadi cepat. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, mereka bersegera memenuhi panggilan untuk menuju pada mahsyar dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yartaddu ilaihim tarfuhum wa fidatuhum hawa. Karena dahsyatnya kengerian di hari tersebut, mata mereka tidak berkedip. Wa fidatuhum hawa, dan hati-hati mereka hawa. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yakni yufan la'uqula lahum. Kosong, tidak bisa berakal, tidaklah bisa lagi memahami apa yang terjadi ketika itu. Ya, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di antara penafsirannya, kata beliau, ini kharabun la ta'i syai'a. Ya, sudah tidak bisa memahami apa yang terjadi ketika itu. Karena dahsyatnya kengerian di yaumil qiyamah. Wa anzirin nasa yauma yatihimul adzabu fa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watata wa nattabi ar-rusul. Ya. Tapi kata Sabrahman As'adi rahimahullahu ta'ala, ucapan mereka ini hanyalah dalam rangka takhallus min azabillah. Ucapan mereka, orang-orang yang berbuat zalim ketika itu, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi ar-rusul, Ini ucapan hanya dalam rangka takhallusan min adzabillah. Iya. Wa illa kata beliau kata rahimahullah ta'ala kata Syekh Sa'di rahimahullah Allah menegaskan tentang keadaan mereka walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan dulu. Awalam takun aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal wa qad makaru makrahum ma inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabanna Allah muhlifa wa'adihi rusulah inna Allah azizun intiqam. Fa'anifillah rahimun rahimukumullah. Di antara faedah ayat ini adalah bahwasanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah timpakan kepada mereka orang yang berbuat zalim, azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka hendak dijadikan ibrah bagi orang-orang yang lain supaya tidak melakukan kezaliman kepada mereka. Kata Allah, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal. Apa yang telah Allah timpakan kepada mereka berupa azab merupakan pelajaran bagi kita supaya kita tidak berbuat zalim kepada mereka seperti perbuatan-perbuatan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala babu qisasil mazalim. Qisas di sini ikhwana fillah rahimana rahimakumullah maksudnya adalah qisas yang kedua di akhirat nanti. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah wa ta'ala qisas yang pertama adalah qisas fi urasat yaumil qiyamah di padang mahsyar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumil qiyamah, akan ditunaikan diberikan semua hak itu kepada pemiliknya di hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Ya, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun minta qisas. Ya, dengan sebab perbuatan kambing-kambing yang bertanduk. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas dalam hadis ini yaitu qisas yang ada di Qantarah, ya, di jembatan ketika kaum mukminin telah berhasil melewati shirath alamat jahannam. Qala rahimahullahu ta'ala kata beliau حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار apabila kaum mukminin telah selamat dari neraka, maksudnya telah lewat melintasi shirath alamat ni jahannam. Hubisu biqantaratin baina jannati wan nar. Mereka tertahan di satu jembatan yang ada di antara sorga dan neraka. Iya. Disebut Al-Hafidz rahimahullahu taala juga Ibnu Taimin rahimahullah khilaf para ulama. Qantarah di sini apakah ujung dari shirath? Iya, atau jisrun mustaqil, jembatan yang lain selain shirath alamat jahannam. Sebagian menyatakan Qantarah ini adalah sambungan ujung dari shirath, ujungnya adalah Qantarah ini. Sebagian menyatakan ini jisrun mustaqil, jembatan yang lain yang selain shirath. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, iya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaysa ya'nina syai'a. Khilaf ini tidak bermanfaat bagi kita, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Lakin ladhi ya'nina anna an-nas yuqafuna 'alaiha. Yang penting bagi kita, yang harus kita yakini. Ya. Dan ini termasuk perkara akidah, bahwasanya manusia nanti akan ditahan. Mereka orang yang masuk surga akan ditahan di Qantarah ini. Ya, adapun masalah apakah ini ujung dari shirath atau jembatan yang kedua, kata beliau ini la ya'nina syai'a. Demikian Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Iya. Yang telah berhasil dari sirat ini. Kemudian mau menuju surga tertahan. Sampai mereka saling kisos. Saling kisos dari kezaliman-kezaliman yang pernah ada di antara mereka di dunia. Ini kata Syekh, kisos yang kedua. Bukan kisos yang di warasat yaumil qiyamah. Lebih kata beliau rahimahullah ta'ala, bisa antum lihat di syarah Aqidah Wasithiyah. Nah, hatta hingga idza nuqqu wa hudzibu. Ya, ketika hilang, telah bersih. Ya, telah semua bersih. Udzina lahum bidukhulil jannah. Mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Apa hikmahnya? Qala syekh rahimahallahu ta'ala, kata beliau, hatta yadkhulul jannah wa laysa fi qulubihim ghillun. Adanya kisah di Qantarah ini. Iya. Hikmahnya adalah sehingga ketika mereka alu surga ini masuk ke surga dalam keadaan tidak ada di antara mereka ghil, saling dengki. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabidin. Iya, tidak ada kedengkian di antara mereka di antara ahli surga ketika masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat, demi Allah, demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, la haduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh salah seorang penduduk surga nanti, di surga nanti, itu lebih paham tentang tempatnya di surga dibandingkan tempat tinggal dia di dunia. Iya, sebagaimana kita paham sekarang pulang kemana, jalannya bagaimana, di rumah kita di mana, iya, tepatnya di mana, maka penduduk surga lebih hafal tempat mereka di surga dibandingkan penduduk dunia terhadap apa yang mereka terhadap tempat tinggal mereka di dunia. Qanafillah rahiman rahimakumullah. Alhasil, yang jelas di sini menunjukkan tentang masalah pentingnya kita na'am tahallul, berusaha untuk menghilangkan, untuk minta dimaafkan, untuk menjauhi dan minta diikhlaskan, memperbaiki apa yang telah kita lakukan dari kezaliman-kezaliman kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin. Iya. Dan diantara faedah hadis ini, ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, tentunya menunjukkan itsabat shirath. Qala fi tanbihat saniyah. Tanbihat saniyah ini syarah juga syarah Aqidah Wasithiyah. Kata beliau, as-shirath naw'an. Shirath itu ada dua. Shirath hissi dan shirath ma'nawi. Iya. As-sirat hissi, ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, yaitu sirat alamat di jahannam. Yang sudah sering kita bahas dalam kitab-kitab Aqidah. Yang kedua adalah as-siratul ma'nawi. As-siratul ma'nawi yani ad-dinul Islam ini. Asyahid yang ingin saya sampaikan, apa yang beliau sebutkan di sini, saya nukil. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, fabihasabi istiqamatil insani wa thabatihi ala dinil Islam yakunu thabatuhu wa istiqamatuhu ala sirat. Sebanding dengan istiqamahnya seseorang di atas agama Islam ini, di atas siratil hissi ma'nawi, yakunu thabatuhu wa istiqamatuhu ala sirat. Iya, bisa kokohnya dia di atas sirat, di atas jahannam nanti. Ketika lewat di atas syarat, di atas jahannam nanti, istiqomahnya dia, bisa tenangnya dia, bisa selamatnya dia, ini sesuai dengan amalan dia, istiqomahnya dia di dalam agama Islam ini. Kata beliau, lebih jelaskan lagi. Kata beliau, وَمَنْ ثَبَتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمَعْنَوِي أَلَّذِي هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ ثَبَتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْحِسِّي الْمَنْسُوبِ عَلَمَتِ جَهَنَّمْ. Kata beliau, barang siapa yang sabat, yang kokoh, yang istiqamah di atas siratil ma'nawi, di atas Islam, dia kokoh di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, sabata 'ala siratil hissi al-mansubi alamat di jahannam. Ya, dia akan kokoh juga di atas sirat yang hissi yang ada di atas jahannam. Sehingga ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kita berusaha untuk senantiasa menjaga kesimukahmahan kita di atas agama ini. Dan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, usulus sa'adah, pokok kebahagiaan, al-usul, alat yang bani alaiha sa'adah, itu adalah tiga. Walikulli wahidi minha didduh, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Usul, pokok-pokok yang dengannya seorang bisa terbangun pada dia, dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tiga. Dan masing-masingnya ada punya lawan. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tauhid. Wadidduhu asyirku. Yang pertama tauhid. Dan lawannya tauhid adalah syirik. Yang kedua adalah as-sunnah. Wadidduha al-bid'ah. Dan yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, usul. Yang dibangun di atasnya sa'adah adalah at-ta'ah. Wadidduha al-ma'asiyah. Ketaatan dan lawannya taat adalah maksiat. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nanti memberikan taufik kepada kita untuk taat kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.